Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Lumatul I'tiqad dengan syarahnya Syekh Ibnu Taimin. Pada pembahasan yang terakhir adalah tentang menentukan orang-orang sebagai ahlul jannah dan orang-orang sebagai ahlun nar. Sampai situ kemarin telah kita sampaikan keterangan dari Syekh Ibnu Taimin. Kita baca kembali ucapan beliau, asyhadatu bil jannati aw bin nari, memastikan seseorang sebagai ahlul jannah atau memastikan seseorang dengan neraka, laisa lil aqli fiha madkhal. Dalam pembahasan ini bukan ranahnya akal manusia. Kamu pasti neraka, kamu pasti surga. Ini bukan ranahnya akal manusia. Faya muqufatun ala syar'i. Pembahasan ini harus berdiri di atas syariat. Penentuan siapa secara individu sebagai ahlu jannah adalah syariat yang berhak menentukannya. Seorang dipastikan sebagai ahlun nar dengan ta'yin fulan ahlun nar, ini juga syariat yang memberitahukan, karena hal ini adalah termasuk alamu ghaib yang tidak mungkin secara mengetahui kecuali melalui wahyu, baik wahyu Al-Quran maupun wahyu As-Sunnah. فَمَنْ شَيْدَ لَهُ أَشْيَارِعُ بِذَٰلِكَ شَيْدْنَا لَهُ. Sehingga barang siapa yang di dalam syariat Islam ini dipersaksikan fulan adalah penghuni surga, maka kita baru diperbolehkan memberikan persaksian kepastian fulan termasuk ahlu jannah. وَمَنْ لَا فَلَا. Dan barang siapa yang tidak ada kepastiannya secara syariat fulan termasuk ahlul jannah, maka tidak boleh untuk kita memastikannya. Walaupun dia ahlu tauhid, walaupun dia ahlu sunnah, kita hanya bisa berdoa, berharap, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala si fulan ini adalah termasuk dari min ahlul jannah, termasuk dari ahlul jannah. Bentuknya adalah mengharap. Demikian pula pendosa, maka dia kita katakan fulan ini mati dan memiliki dosa, kita khawatir dia akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tanpa kita bisa memastikannya. Hadirin sekalian, lebih rinci lagi supaya lebih mudah difahami. Penentuan kepastian seorang itu ahlul jannah atau tidaknya itu terbagi menjadi dua bentuk. Saya bacakan keterangan dari beliau. Wa tanqasimu syahadatu bil jannati aw bin nar ala qismain. Penentuan si fulan ini adalah ahlu jannah atau ahlu nar terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama secara umum dan bagian yang kedua secara khusus, amatin wa khasatin. Fal amatu, kata beliau, secara umum hiyal mu'allaqati bil wasfi, yaitu penetapan dengan sifat. Penetapan dengan sifat, bukan penetapan secara individu person orangnya, tetapi sifat. Seperti seorang mengatakan anta syahada li'an likulli mu'minin bi'annahu fil jannah, memberikan kepastian bahwa setiap orang mukmin yang mati di atas iman pasti dia adalah ahlul jannah. Ini sifat. Orang yang mati di atas iman maka dia adalah ahlul jannah. Ini boleh yang seperti ini karena umum, karena memang terdapat dalam dalil ayat ataupun hadis kalimat orang yang beriman fil jannah, orang yang bertakwa fil jannah, uiddat lil muttaqin, surga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Sifat bentuknya, bukan per individu. Atau mengatakan likulli kafirin finnar, orang yang kafir di dalam neraka. Ini boleh. Orang yang musyrik yang kafir finnar, di dalam neraka. Karena memang di dalam ayat hadis banyak disebutkan sifat orang yang kafir finnar jahannam khalidina fiha abadan, dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Atau disebutkan contoh ayatnya, neraka itu uiddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang yang kafirin. Sehingga kalau kita mastikan orang yang kafir finnar, itu boleh. Karena berbicara tentang sifatnya, bukan individunya. Atau kata beliau, min al-awsaf allati ja'ala syari' sababan dukhulil jannah awin nar, atau sifat-sifat yang lain yang disebutkan dalam syariat kita. Siapa yang melakukan ini maka bagi dia surga, siapa yang mengerjakan ini maka dia neraka. Banyak di dalam ayat atau hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Seperti dalam kitab Al-Kabair sering kita dapati, la yadkhulul jannah al-qattat, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Yani sifat orang yang mengadu domba ini, sifat itu menyebabkan orangnya dalam masuk dalam neraka. La yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk surga. Siapa aqun? Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, sifat. Tetapi per individunya kita tidak boleh mentakyin. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Yang kedua adalah secara khusus. Secara khusus kata beliau, hiyal mu'allaqatu bisyakhsin, memastikan seseorang yang tertentu sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka. Hal ini wa'alaikum muslimin, kata Syekh, fala nu'ayyin, tidak boleh bagi kita untuk memastikan bahwa si fulan adalah ahlu jannah atau si fulan adalah ahlu nar. Tidak boleh. kecuali illa ma ayyanahu Allahu wa rasuluhu, kecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama memberikan keterangan untuk perhatikan ke sini. Ketika orang itu masih hidup muslim beragama Islam atau dia kafir non muslim tapi dia masih hidup, masih ada kemungkinan taubat dari dosa-dosanya. Dia memang kafir sekarang, tapi masih hidup, masih mungkin dia bertobat, meninggalkan kekafirannya dan masuk ke dalam Islam, dan Islamnya pun baik dan mati di atas Islam. Mungkin terjadi tidak Pak? Mungkin bisa terjadi itu. Banyak. Sehingga kalau kita mengatakan kepada orang yang dia posisinya sekarang kafir, bagaimana kita katakan kepadanya secara umum? Di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi menyebutkan bahwa orang yang kafir dalam neraka. Tanpa menentukan kamunya. Berita, ayat, hadis. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sehingga orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahud dan Nasara dan musyrikin dalam neraka jahannam. Umum. Adapun kamunya, bicara tentang individunya, adapun kamunya, wahai kafir, kalau kamu mati dalam keadaan kafir, bahasanya kalau, karena belum mati. Kalau kamu mati di atas kekafiran, masuk pada keumuman ayat ini. Orang yang kafir, mati di atas kekafiran, maka pasti apa? Neraka. Tetapi bila mana engkau bertobat, masuk ke dalam Islam, dan memperbagus Islamnya, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan jannah sifat. Adapun engkaunya berharap dengan kau masuk Islam akan mendapatkan al-jannah. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Apalagi kalau dia muslim. Muslim. Tetapi dia ahlul maksiat. Bagaimana cara kita mengatakan padanya? Kita ingatkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu menyebabkan finar secara umum, tanpa kita memastikan kamu adalah ahli neraka. Gak boleh, karena bisa jadi dia bertobat atau Allah ampuni. Karena bisa jadi seorang walaupun dia belum bertobat tetapi Allah berkenan memaafkannya, maka dimaafkan. Tetapi nasihat bagi dia, dosa apapun itu terancam dengan siksaan. Allah berfirman dalam surat An-Nur, فَلْيَهْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati setiap orang yang ingin menyelisihi ajarannya Rasul alaihissalatu wassalam. Hati-hati kalau mau menyelisihi baik meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Antisipum fitnah, akan menimpa kepada kalian fitnah, kehancuran ketika di dunia. Au adzabun alim, atau siksa yang pedih kelak nanti di akhirat. Maka hendaknya saya nasihatkan kepadamu, bertobatlah dari maksiat itu, tinggalkan dosa, istighfar kepada Allah, perbaiki dengan amal saleh, semoga Allah memaafkanmu. Kita tidak bisa mengatakan, oh kamu pasti neraka. Ini bukan ranahmu. Apalagi dia muslim. Ahlu sunnah apalagi. Yang mana kita harapkan kebaikannya. Etikotnya benar, ibadahnya benar, cuman kemaksiatannya masih dia menjalankannya. Maka nasihat tanpa kita memastikan bahwa dia adalah ahlun nar. Kita dengan sifat umum, siapa yang melakukan dosa-dosa terancam dengan neraka, maka takutlah kamu kepada neraka. Takutlah dari melakukan kemaksiatan tanpa kita memastikan kamu adalah ahlun nar. Kan itu enggak boleh. Bisa dipahami hadirin? Ya. Hadirin makan. Kemudian pembahasan berikutnya yang sudah kita lewati juga seingat saya adalah beberapa contoh-contoh orang yang dipastikan sebagai ahlu jannah. Sudah ditulis kemarin, nak? Di antaranya apa? 10 orang yang disebut dalam satu hadis sebagai ahlu jannah. Nabi menyebut nama-nama mereka dalam satu rangkaian hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Sudah dibacakan kemarin di bulan yang lalu? Atau belum? Kelalaian kabeh ya, Bapak? Apa memang belum? Ya sudah, kita baca. Qala Syekh Al-Mu'ayyanun min ahli al-jannati kathirun. Orang-orang yang dipastikan dalam syariat kita termasuk ahlul jannah itu banyak. Yang sudah dipastikan. Minhum, di antara mereka adalah al-asharatul mubasyiruna bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira kepastian surga bagi mereka. Wa hasu bihadzal wasf. 10 orang ini lah yang disebut dengan istilah 10 orang yang dikabarkan dengan surga. Al-asharatu al-mubasyaruna bil jannah. 10 di saat mereka masih hidup sudah ada kepastian mereka pasti surga. Yang pertama adalah Nabi mengatakan Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar dalam surga. Wa Umaru fil jannah. Umar dalam surga. Wa Utsmanu fil jannah. Utsman dalam surga. Wa Aliyun fil jannah. Ali dalam surga. Ini 4 khalifah. 4-4-nya fil jannah. Riwayat ini kaum muslimin dan riwayat yang lainnya sebelum kita lanjutkan, karena 10 masih sisa 6. Sebelum kita lanjutkan, mumpung kita ingat, riwayat ini dan riwayat-riwayat yang lainnya bantahan yang total, bantahan yang telak kepada kaum Syiah dan kaum Khawarij. Di mana kaum Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Di mana kaum Khawarij membunuh Utsman dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka berani membunuh Utsman dan membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena mereka mengkafirkan keduanya. Setelah mereka mengkafirkan keduanya, mereka pun mengangkat senjata untuk melawan dan membunuh 2 khalifah Nabi ini. Ini menunjukkan kebatilannya Syiah dan kebatilannya Khawarij. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam jauh-jauh hari sudah menyampaikan beliau-beliau 4 khalifah ini fil jannah. Dan ini itikad kita sebagai ahli sunnah sesuai dengan ucapan Nabi. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 4 khalifah ini fil jannah. siapa yang menyelisihi ucapan Nabi ini, maka dia fatil seperti Syiah dan Khawarij. Syiah wa ikhwan muslimin disebutkan oleh para ulama, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan melaknati keduanya di dalam khutbah-khutbah mereka dan mengatakan Abu Bakar wa Umar sunamai Quraisy, dua berhalanya kaum Quraisy. Na'udzubillah min dzalik. Pasti sesat mereka. Yang benar adalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang memberitahukan empat khalifahnya, empat penggantinya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali fil jannah. Yang berikutnya, wa Talha fil jannah. Wa Zubair fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, dalam surga. Wa Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid fil jannah, dalam surga. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Rawi Tirmidzi wa sahih al-Albani. Hadits ini riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh al-Albani. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan sedikit biografi 10 orang tersebut. Empat yang pertama khalifah, siapa itu? Abu Bakar, siapa itu? Umar, siapa itu? Uthman, siapa itu? Ali, sudah dilewati pembahasannya di pertemuan sebelum ini. Kemudian yang berikutnya yang belum disebutkan biografinya, urutan keturunannya, adalah Talhah. Siapa itu Talhah? Talhah adalah ibnu Ubaidillah. Talhah ibnu Ubaidillah min Bani Tamim ibnu Murrah ahadu thamaniyat as-sabiqin al-Islam. Beliau adalah salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. 1-8, salah satunya adalah Talhah. Ini orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau ini waikum muslimin, kutila yawmal jamal, terbunuh dalam kisah perang Jamal di bulan Jumadil Akhir pada tahun 36 Hijriyah. Umur beliau 64 tahun. Beliau meninggal pada umur 64 tahun. Yang berikutnya, Az-Zubair. Az-Zubair adalah Ibnu al-Awwam. Zubair Ibnu al-Awwam min Bani Qusa Ibnu Kilab. Beliau ini adalah ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair Ibnu al-Awwam adalah putra bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Insarafa yawmal jamal an qitali Ali falaqiyahu ibnu Jurmuz faqatalahu. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Jurmuz pada bulan Jumadil Ula pada tahun 36 Hijriah. Umur beliau 67 tahun. Beliau meninggal pada umur 67 tahun. Yang berikutnya, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf min Bani Zuhrah ibn Kilab. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Meninggal pada tahun 32 Hijriah. Umur beliau 72 tahun. 72 sana. Umur beliau 72 tahun. Wadu fi Nabil Baqi'. Beliau dimakamkan di makam Baqi' yang ada dekat dengan Masjid Nabawi. Yang berikutnya, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Siapakah Sa'ad ibn Waqqas ini? Beliau adalah Sa'ad ibn Malik min Bani Abd Manaf ibn Zuhrah. Awalu man rama bisahmin fi sabilillah. Beliau adalah orang yang pertama kali melempar panah dalam jihad fi sabilillah. Orang yang pertama kali melemparkan anak panah dari busurnya fi sabilillah. Beliau meninggal di rumahnya di daerah yang namanya Aqiq, kurang lebih 10 mil jauhnya dari kota Madinah. Dari kota Madinah 10 mil ada daerah namanya Aqiq. Beliau meninggal di daerah tersebut. Wadufina bil Baqi'. Beliau dimakamkan di makam Baqi' pada tahun 55 Hijriah. Umur beliau 82 tahun. Umur beliau sampai 82 tahun. Yang berikutnya, Sa'id bin Zaid. Huwa ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi. كان من السابقين الإسلام توفي بالعقيق ودفن بالمدينة. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau meninggal di daerah Aqiq, dimakamkan di Madinah pada tahun 51 Hijriah. Beliau berumur di waktu itu 70 sekian tahun. An bid'in wa sib'ina sanah. Yang berikutnya, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, beliau bernama Amir. Abu Ubaidah adalah kunyah. Beliau terkenal dengan kunyahnya, Abu Ubaidah. Nama aslinya adalah Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah min Bani Fihr. Beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Minas sabiqina ilal Islam. Tuwfiya fil Urdun. Beliau meninggal di negeri Urdun. Fi ta'un. Di saat terjadi wabah ta'un di negeri itu. Beliau tinggal di dalamnya dan tidak keluar dari negeri Urdun tersebut. Itu terjadi pada tahun 18 Hijriah. Dan umur beliau 58 tahun. Umur beliau ketika meninggal, umurnya adalah 58 tahun. Hadir makan, terjadi di zaman itu wabah. Wabah ta'un yang merebak di negeri itu. Apa aturan syariat ketika sebuah wabah penyakit menimpa satu negeri? Tidak boleh keluar dari negeri itu. Bukan hanya aturan pemerintah. Bukan, itu aturan syariat. Tidak boleh keluar dari wilayah tersebut adalah aturan syariat. Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, pernah Nabi ditanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi anit ta'un, tentang penyakit yang bernama ta'un. Maka Nabi mengatakan innahu kana adaban, penyakit ta'un, wabah ta'un, aslinya dulunya adalah siksaan. Azab yab'athuhu Allah 'ala man yasha. Allah timpakan wabah penyakit ta'un kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakinnaha ja'ala subhanahu wa ta'ala rahmatan bil mu'minin. Akan tetapi Allah jadikan penyakit wabah ta'un itu sebagai rahmah bagi orang yang beriman. Sehingga wabah ini kemungkinan menimpa orang yang beriman, kemungkinan menimpa orang yang kafir. Ketika wabah ini menimpa orang yang mukmin, dia sabar, maka ini rahmah baginya. Ketika wabah penyakit itu menimpa orang yang kafir, maka itu azab bagi mereka. Wabahnya satu, ta'un. Kalau di zaman kita beberapa waktu yang lalu, wabahnya COVID-19. Wabah itu bahasa Arab al-waba'u, menjadi bahasa Indonesia wabah. Ini penyakit yang merebak, yang disilakan dengan pandemi. Aturannya ma min muslimin yusibuhu ta'un atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin waqa'a fit ta'un, tidak seorang hamba pun yang mukmin dia tertimpa penyakit ta'un, wabah. Kemudian apa? Fayamkuthu fi baladih, dia tetap tinggal di negerinya, tidak keluar karena negeri itu terkena wabah. Sabiran, dia sabar. Muhtasiban, mengharap pahala kepada Allah. Ya'lamu annahu laysibuhu illa ma qadallahu alaih, dan dia meyakini tidak akan menimpa sesuatu apapun kepada dirinya kecuali hal itu telah ditentukan oleh Allah dalam takdirnya. Siapa yang memenuhi empat kriteria ini, maka Rasul mengatakan falahu mithlul ajri syahid, bagi dia pahala seperti orang yang mati syahid. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kita berharap ketika mereka Allah takdirkan meninggal karena wabah COVID-19, mereka dalam keadaan sabar, mengharap pahala kepada Allah, yakin dengan takdir, sehingga kita berharap kepada Allah agar mereka mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Beberapa keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, ahli sunnah meninggal dunia di saat wabah kemarin. Hadirin sekalian, ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Meninggalnya bukan karena faktor perang, kesambar pedang atau tertusuk tombak, tetapi meninggalnya ketika berada di negeri Urdun dan di waktu itu terkena wabah ta'un, dan beliau tidak mau keluar dari tempat tersebut. Secara otomatis yang ada di benak manusia adalah apa? Menunggu kematian, ajal. Hadirin sekalian, ini 10 orang yang dipastikan dalam satu hadis sebagai ahli jannah. Wa mimman syuhida lahu wa syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam jannah, dan termasuk yang dipersaksikan oleh Nabi sebagai penghuni surga adalah Al-Hasan wal-Husain. Cucu beliau, putra dari Ali ibn Abi Talib, suaminya Fatimah, putri Nabi SAW. Nabi mengatakan tentang Al-Hasan dan Al-Husain, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain Keduanya adalah tokoh para pemuda Ahlul Jannah. Keduanya adalah sayyidnya, tokohnya para pemuda Ahlul Jannah, Al-Hasan dan Al-Husain. Hadits ini sahih. Maka dengan ini kita mengimani bahwa Al-Hasan dan Al-Husain dipastikan sebagai Ahlul Jannah. Yang berikutnya contoh sebagai Ahlul Jannah adalah Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais. Ketika Thabit ibn Qais mengkhawatirkan diri beliau adalah penghuni neraka, mengkhawatirkan, khawatir, setiap orang khawatir. Thabit ibn Qais sahabat khawatir, mengkhawatirkan diri sendiri kalau-kalau beliau masuk dalam neraka. Maka kekhawatiran itu disampaikan kepada Rasul alaihissalatu wassalam, dan Rasul mengatakan, innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah. Rahul Bukhari. Sesungguhnya engkau bukan termasuk ahlun nar, dan sesungguhnya engkau bahkan termasuk ahlul jannah. Berita ini disampaikan oleh Rasul kepada beliau di saat beliau masih hidup. Dan tidak ada kalimat yang lain yang menghapus kepastian ini. Maka termasuk etiket kita, seorang yang dipastikan sebagai ahlul jannah dengan berita dari Nabi adalah Thabit ibn Qais di antaranya. Dan masih banyak yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, kemudian beliau berbicara sedikit biografi tentang Al-Hasan, Al-Husain dan Thabit ibn Qais. Kita bacakan keterangan beliau. Al-Hasan, beliau adalah Amirul Mukminin, ibnu Amirul Mukminin. Al-Hasan itu Amirul Mukminin, menjabat sebagai Amirul Mukminin menggantikan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin 6 bulan. Sudah lewat pembahasannya. Sudah lewat atau belum? Sudah. Ya. Sehingga Al-Hasan adalah Amirul Mukminin, putranya Amirul Mukminin, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wulida Hasan, lahir di tanggal 15 Ramadan tahun 3 Hijriah. Sanat ketiga. Tahun 3 Hijriah. Beliau meninggal di kota Madinah, dikuburkan di Baqi pada bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriah. Tahun 50 Hijriah. Al-Husain adalah putra Ali bin Abi Thalib, lahir di bulan Syaban tahun 4 Hijriah. Beliau terbunuh di Karbala pada tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Adapun Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari, beliau ini adalah dari kaum Ansar, dari Bani Hazraj. Beliau dikenal dengan Khatibul Ansar, juru bicaranya kaum Ansar. Kutila syahidan, beliau terbunuh sebagai syahid. Ini dipastikan, tidak lagi insyaallah dipastikan, karena berita beliau sebagai al-jannah keluar dari lisan Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau meninggal sebagai syahid dalam perang Yamamah pada tahun 11 Hijriah. Di akhir fi akhiriha, pada tahun 11 Hijriah, di akhir tahun itu atau masuk awal tahun 12 Hijriah, ketika dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq untuk memerangi murtadun. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan.